بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حنفتنا عزكم الله، kita telah menyelesaikan pembacaan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Ringkasnya ialah seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, yang belum balig, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, baik jumlahnya 3 atau 2 atau 1, kalau kemudian dia bisa sabar dalam menghadapi kematian tersebut, kemudian dia ihtisab mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang pertama ialah dia akan dihijabi, ditutupi dari api neraka. Yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebagian lafaz hadisnya disebutkan bahwasanya anak tersebut nanti di yaumul qiyamah akan menjemput orang tuanya, menjemput bapaknya, dan akan mengambil ujung pakaian orang tuanya dan menggantingnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu semuanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala ini bagaimana yang terangkan kemarin bisa diraih oleh kedua belah pihak, yakni ayah dan ibu. Bisa pula diraih oleh ayahnya saja, bisa pula diraih oleh ibunya saja, tergantung bagaimana kesabaran dia dan ihtisab dia, bagaimana dia bisa mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua-duanya sabar dan bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kedua-duanya mendapatkan keutamaan tersebut. Namun kalau salah satu saja yang bisa berbuat demikian, maka hanya dia saja yang mendapatkan keutamaan tersebut. Maka di sini bisa dijadikan sebagai upaya al-munakhasah fil khairat, al-musabaqah fil khairat, berlomba-lomba untuk menggapai kebajikan-kebajikan, pahala-pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi suami dan istri. Naam. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya tentang seseorang yang ditinggal mati oleh bayi yang dalam perut sang istri. Artinya keguguran. Bagaimana kalau dia, suami istri tersebut, diberi karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih janin dalam perut sang ibu. Namun qadar Allah masya fa'al, Allah menghendaki lain. Itu janin belum sempat lahir, sudah gugur. Baik dia meninggal dalam perut sang ibu, atau dia gugur sehingga mengalami pendarahan, keguguran, atau lahir dalam keadaan telah mati. Pembahasannya, apakah seseorang yang mengalami musibah demikian juga akan mendapatkan hal yang sama seperti tatkala dia ditinggal mati oleh anaknya yang sudah besar tapi belum balik. Ini akan dibahas nanti dengan menyebutkan beberapa riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita lihat. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala fil adab. Babu man mata lahu siqqun. Bab seseorang yang ditinggal mati oleh bayinya karena keguguran. Siqqun itu janin yang jatuh dari perut ibunya sebelum sempurna penciptaannya. Bahasanya kita keguguran. Qala haddatsana Ishaq ibnu Yazid. Dia siqatun, rawi yang terpercaya. Qala haddatsana Salaqah ibnu Khalid. Juga demikian, siqatun siqah, juga rawi yang terpercaya. Qala haddatsani Yazid ibnu Abi Maryam. Juga demikian, rawi yang siqah. Dia sebagai imam Masjid Jami' kota Damaskus pada waktu itu. An ummihi, dari ibunya. Di sini tidak disebutkan siapa nama ibunya. Juga para ulama ahli hadis tidak menyebutkan siapa ibunya ini. Sehingga diistilahkan dalam pembahasan mustalahul hadis namanya mubhamah. Di sini ada rawi wanita yang tidak tersebutkan namanya. Mubham namanya. Karena enggak tahu namanya, maka tentunya tidak tahu bagaimana keadaan dia. Jangankan keadaannya bagaimana, namanya aja enggak tahu. Begitu ya. Namanya enggak tahu, keadaan enggak tahu, apalagi bisa mengetahui bagaimana, apakah dia rawi yang terpercaya ataukah rawi yang pendusta. Mari ketahui. Maka dalam ilmu hadis, sanad yang ada rawi seperti ini diwaifkan, dilemahkan. Dikarenakan ada rawi yang mubham atau rawiyah, perempuan yang mubhamah. An Sahal ibn al-Hambaliyah. Dari Sahal ibn al-Hambaliyah. Dia sahabiyun jalil. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menyaksikan perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pertempuran-pertempuran setelahnya. Nama bapaknya Amr, sehingga nama dia Sahal ibnu Amr al-Hambaliyah. Wa kana la yuladu lah. Dan dia ini tidak punya anak, Sahal ini. La yuladu lah, tidak terlahir untuk dia. Artinya tidak punya anak. Faqala, Dia berkata, katanya si Sahal ini tadi, La an yuladali fil Islam. Sungguh, kalau seandainya dilahirkan untuk saya dalam Islam ini, waladu siftin, anak, tapi keguguran, dia gugur, fa'ahtasibahu, kemudian saya mengharapkan pahala gugurnya dia tadi dari Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min an takuna lidunya jami'an wa ma fiha, lebih saya sukai daripada saya ini mendapatkan dunia dan seisinya. Ini ucapannya Sahal Al-Hamdaliyah. Jadi kata beliau, kalau seandainya saya ini dikasih rezeki oleh Allah Tabaraka wa taala seorang anak janin dikit. Belum lahir janinnya gugur itu janin. Kemudian saya ini bisa ihtisab, bisa safar atas gugurnya dia. Dan saya bisa mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tindakan saya ini lebih saya sukai daripada kalau saya itu mendapatkan dunia dan seisinya. Saya lebih suka tadi, lebih suka kalau janin saya gugur, kemudian saya bisa sabar, dan saya bisa mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih mending yang itu daripada dunia dan seisinya. Nah, sebab keutamanya sangat besar ya. Tadi itu, keutamanya apa? Mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa taala. Wa kana ibn al-Hanbaliyah, dan Ibn al-Hanbaliyah ini Sahal ini, mimman bayi'a tahta syajarah, termasuk sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bayi'at di bawah pohon. Namanya bayi'at apa ini? Di zamannya Rasul pernah terjadi dalam sirah Nabawiyah itu, beliau melaksanakan bayi'at kepada para sahabatnya di bawah pohon. Namanya bayat apa? Cara ya. Orang Malaysia harus baca sirah. Antai ya. Cari yang orang Malaysia saja sudah. Ridwan. Nah, Allah Ibar disebut dengan bayatul ridwan. Bayatul ridwan atau bayat di bawah pohon. Nah, berapa jumlah sahabat yang ikut bayat saat itu? Enggak ngerti. Pak Abdul Malik, dia menjual buku sirah ya. Kita lihat. Jual buku sirah, isinya ngerti ya apa ini? Masya Allah. Nah, gak rugi dia jual buku sirah itu. Nah, 1500 orang sahabat. Semuanya ikut bayatul ridwan. Masya Allah. Nah, ini asarnya ucapannya Sahal ibn Hanbaliyah. Namun, di sanadnya ada kelemahan. Sehingga kita mengatakan isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Kata lemah, ya sudah. Kita bahas yang berikutnya saja. Sehingga untuk sementara belum ada kepastian hukum bagaimana kalau ada orang yang ditinggal mati oleh janin yang gugur. Untuk sementara ini. Kita lihat sekarang yang berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam. Wa Muhammad ibn Salam al-Fikandi al-Bukhari. Satu daerah dengan Imam Bukhari. Beliau sering membawakannya dalam Sahih Bukhari. Imam pada masanya. Imam besar ini. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah namanya Muhammad ibn Khazim al-Barir. Muhammad ibn Khazim al-Barir. Al-Barir itu orang yang buta matanya. Allah ya kan. Orangnya buta, tapi imam besar. Murid seniornya Al-A'mash. Qala haddathana Al-A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman ibn Mihran. Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad al-Kufi. Imam besar pada masanya juga. orang yang sangat banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki murid yang sangat banyak karena banyaknya ilmu beliau. Beliau dijuluki dengan Al-A'mash karena matanya kena rabun. A'mash itu namanya rabun. Sehingga semi-semi buta, tidak kelihatan. Karena rabunya itu, sehingga sering apa namanya di matanya Al-A'mash itu keluar cairannya. Apa katanya orang Jawa Timur? Ada keteknya. Apa kotoran mata namanya ya? Banyak kotoran matanya. Itu memang penyakitnya beliau. Sehingga dikatakan sebagai Al-A'mash. Namun kondisi yang seperti itu tidak membuat beliau rendah. Justru beliau termasuk imam besar yang dimuliakan, diagungkan oleh kaum muslimin. Bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang ada pada beliau. Ilmu yang ada pada beliau. Allah demi Allah ya ikhwan, kalau seandainya beliau itu bakul sayur kemudian dalam kondisi matanya seperti itu, enggak dianggap sama orang. Iya. Sopo iki? Datang-datang kok kemudian, ketekmu itu lho, bisa dulu dah. Sudah bakul sayur ketek, enggak ada yang mau beli sayurmu. Tetapi beliau ini khonalti na'azakumullah seorang imam besar, pakar hadis pada masanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat martabatnya beliau dengan ilmu yang beliau miliki. Sehingga ilmu itu bisa mengangkat martabat seseorang. Walaupun fisiknya jelek, tapi kalau ilmunya tinggi, itu dibutuhkan oleh semua umat. Jangankan umat biasa, sampai para penguasa, presiden sekalipun akan butuh sama dia. Akan datang sama dia walaupun dia keren. Contoh yang serupa, ialah Atha ibn Abi Rabah. Atha ini murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabatnya Rasul. Atha ini seorang budak, maula mamluk, seorang budak. Sudah budak, kondisi fisiknya cacat. Tidak ada yang beres pada badannya itu. Tangannya cacat, kupingnya cacat, semuanya cacat. Hitam pedam lagi. Katanya orang sini wireng ngeteng. Wireng kelenteng kan ya. Nah. Artinya kalau seandainya tidak ada ilmu pada beliau, enggak ada yang noleh. Sopo iki? Dalam kondisi dia hitam, kelam, wireng kelenteng, kemudian jelek fisiknya, budak lagi. Enggak bakal digubris. Namun dikarenakan beliau imam besar pada masanya, pakar hadis pada masanya, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, dimuliakan bahkan oleh penguasa. Ketika musim haji, tidak ada satu orang pun yang boleh berfatwa kecuali beliau. Perintah langsung dari khalifah. Ini apa Ibnu Abi Rabah. Sama sebanyak lagi contoh-contoh para ulama yang lainnya yang kondisi fisiknya itu jelek. Namun dia mulia, diangkat martabatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan ilmunya. Sehingga yang namanya fisik itu bukan ukuran ya. Ada orang yang wanteng, kelemis-kelemis netis begitu, main dahulu ilmu, tidak punya ilmu. Tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya di kalangan kaum muslimin. Sehingga perhatikan betul yang namanya ilmu syar'i ini, ikhwan. Ilmu ini bisa membuat orang terangkat martabatnya melebihi orang-orang yang punya martabat besar. Ini Al-A'mash, imam besar pada masanya. An Ibrahim At-Taimi wa Ibrahim ibn Yazid At-Taimi juga thiqah, rawi yang terpercaya. An Al-Harith ibn Suwaid. Dari Al-Harith ibn Suwaid, jika terpercaya, beliau termasuk murid seniornya, sahabat Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang-orang Kufah semuanya. Kufah sekarang Baghdad, Irak. Ana Abdullah, dari Abdullah, ini Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu. Salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Juga salah seorang qurra, ahli qira'ah, di kalangan para sahabat. Juga salah seorang fuqaha ahli fiqih di kalangan para sahabat. juga ahli Quran, ahli tafsir, dikalahkan para sahabat. Ini Ibnu Mas'ud, sahabatnya Rasulullah SAW. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah SAW alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah SAW alaihi wa alihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, Ayyukum, siapa di antara kalian? Malu warithihi ahabu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta dia sendiri? Siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli waris daripada harta dia sendiri? Kira-kira jawabannya apa ini? Misalkan kamu disuruh milih, milih lebih senang hartamu sendiri atau kamu memilih harta ahli warismu? Nah, jawabannya gimana? Lo kok diem aja? Jawabannya gimana? Hah? Spontan kamu mengatakan ya harta sendiri. Ada apa partainya ahli waris kalau di kamu sukai itu? Paham ya? Harta kamu sendiri, ya senang lebih senang harta kamu sendiri. Itu secara spontan. Itu pun jawabannya para sahabat. Mereka mengatakan, Qalu, kata para sahabat, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, Ma minna ahadun, tidak ada seorang pun di kalangan kita, illa maluhu ahabu ilaihi min mali warithihi. Tidak ada seorang pun di kalangan kita, melainkan harta dia, itu pasti lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya. Ya benar. Dia lebih suka hartanya sendiri, diopeni sendiri, jerih payah sendiri, hasil keringat sendiri, dia yang mengumpulkan, dia yang mengolah, lebih suka daripada harta ahli warisnya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW alaihi wa alihi wasallam bersabda. Rupanya pertanyaan tadi ada maksud yang dikehendaki sama Rasulullah SAW. Beliau hendak mengingatkan kepada para sahabatnya, memberikan ilmu kepada mereka dengan cara seperti itu. Kata Rasulullah, I'lamu, ketahuilah, Annahu laisa minkum ahadun, bahwasanya tidak ada seorang pun di kalangan kalian, illa malu warisihi ahabu ilaihi min malih, melainkan harta ahli warisnya itu lebih dia sukai daripada hartanya sendiri. Dijawab terbalik sama Rasul. Seharusnya kalian itu lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya kamu sendiri. Apa maknanya? Kata beliau, Maluka maqaddamta. Hartanya kamu, harta kamu yang sesungguhnya ialah apa yang telah kamu gunakan. Apa yang telah kamu infakkan, kamu belanjakan, yang sudah habis, yang sudah berlalu itu milik kamu. Wa malu warithika ma akharta. Dan harta ahli waris kamu ialah apa yang kamu tunda. Dan harta yang sekarang ini masih ada pada kamu, atau harta yang sekarang yang sedang kamu upayakan untuk kamu kumpulkan, itu bukan milik kamu. Itu milik ahli waris kalian. Sebab ketika Anda nanti meninggal dunia, itu harta semuanya tidak Anda bawa ke kuburan. Tidak bisa kamu bawa nanti ke alam barzakh atau ke alam akhirat. Semuanya kamu tinggal. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk rebutannya ahli waris. Begitu. Ini pelajaran berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti khanatina azakumullah, seharusnya kita harus lebih selektif di dalam urusan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan diupayakan harus halal dan thayyibah. Harus pendapatan yang halal dan yang baik supaya membawa barokah. Pengeluaran juga demikian. Dalam urusan mengeluarkan harta benda harus lebih selektif lagi. dikemanakan harta Anda itu? Kenapa? Sebab yang hendak Anda keluarkan, yang hendak Anda belanjakan, itu adalah murni milik Anda. Harta Anda yang hakiki itu. Maka usahakan, ikhwanatina azakumullah, harta Anda itu memiliki makna, memiliki kemanfaatan, memiliki faedah besar, nanti di yaumul qiyamah. Upayakan untuk dibelanjakan dalam perkara yang syar'i, fi sabilillah, atau dibelanjakan dalam perkara yang mubah. Dan jangan sampai kemudian dibelanjakan untuk perkara-perkara yang haram, sebab akan menjadi bala atas Anda. Jangan dibelanjakan untuk perkara-perkara kemaksiatan atau perkara dosa, sebab nanti di yaumul qiyamah menjadi musibah bagi Anda dengan harta tadi. Allahul musta'an. Ini wabih. Pelajaran sangat penting dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga harus betul-betul ngecek harta itu jelimet. Bukan jelimet hitung-hitungannya, dapatnya berapa, dari mana perhitungannya, berapa persen labanya, kemudian pengeluarannya, dapat kredit. Bukan itu yang jelimet. Tapi yang jelimet di sini ialah pengeluarannya untuk apa? Pendapatan dari mana? Ini pendapatan yang halal atau yang haram? Yang halal, gunakan. Yang haram, disingkirkan. Pengeluaran juga demikian. Ini untuk apa pengeluarannya ini? Untuk perkara yang maksiat, tahan. Disekat, jangan diteruskan. Oh, perkara yang mubah, silakan dipakai. Perkara yang syar'i, beralnya di situ. Gelondongan, keluarkan semuanya di situ untuk perkara fisabilillah, untuk perkara yang syar'i. Supaya harta Anda nanti numpuk banyak, nanti di yaumul qiyamah menghasilkan pahala yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Namun kenyataan yang ada, ikhwanatina azakumullah, ya masing-masing kita ini kurang begitu perhatian dengan urusan yang namanya harta. Apalagi yang memang dia beruang, beruang. Artinya dia orang yang berada. Seringkalinya ikhwanatina azakumullah kurang selektif dalam urusan pengeluaran. Kalau misalkan dia bisa selektif dalam urusan pendapatan, pengeluaran kadang kebobolan. Begitu ya. Enggak sadar. Tahu-tahu secara syar'i ini haram. Secara syar'i ini tentang melanggar syariat. Secara syar'i ternyata dosa. Enggak sadar dia. Atau dia sadar namun dia melanggar peraturan. Allahumma musta'an. Yang berikutnya ini yang diinginkan dalam bab ini. Kalau ini sampingan saja. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda beliau yang kedua. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Dia bertanya, ma ta'uduna fikum ar-raqub? Apa yang kamu anggap, siapa yang kamu duga di kalangan kalian sebagai ar-raqub, orang yang mandul, bahasa kasari, yang tidak punya anak? Lalu mereka menjawab, ar-raqub alladzi la yuladu lah. Yang namanya orang rakub, yang mandul, itu yang gak punya anak. Kan begitu ya? Itu yang umum, pemahaman yang umum di kalangan masyarakat, orang yang mandul, gak punya anak. Sudah usaha setengah mati, gak pati-pati, kata orang Jawa. Sudah nikahnya tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun, tidak juga dikasih keturunan. Itu namanya rakub, orang yang mandul. Rakub namanya. Ini jawabannya para sahabat. Apa jawabannya Rasul? Qala la. Beliau mengatakan bukan. Bukan itu yang namanya orang yang rakub. Walakin ar-rakub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang yang mandul itu ya ikhwan, ialah seseorang yang belum mempersembahkan sedikit pun dari anaknya. Seseorang yang belum yuqaddim, belum mempersembahkan satu pun dari anaknya. Apa maknanya di sini? Artinya seseorang yang belum pernah ditinggal mati oleh anaknya. Itu mandul. Kenapa? Sebab tidak punya celengan nanti di yaumul kiamah. Mana kan ya? Kita banyak kemarin, dalam fikih banyak riwayat, seseorang yang tinggal mati sama anaknya, baik satu, atau dua, atau tiga, apalagi lebih. Itu ibaratnya celengan ya. Dia punya tabungan nanti di yaumul kiamah, pahala yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bentuk hijab dari neraka dan emas dalam surga. Ini celengan. Itu artinya anak dia yang hakiki itu yang telah mati. Gitu loh. Paham ya? Yang telah mati. Itu anak kamu. Kalau anak kamu mati satu, mati dua, mati tiga. Berarti itu anak kamu. Kamu sudah punya tiga anak. Itu celengan kamu. Paham ya? Kalau kemudian ada orang yang belum pernah merasakan ditinggal mati oleh sang anak, memang belum pernah, belum ada yang mati anaknya, ada mandul. Ini orang mandul ini. Walaupun anaknya tak gudang. Walaupun anaknya itu seamber kabel keluarga besar. Bukan berencana ini, keluarga besar. Mandul dia. Loh kenapa? Belum punya jaringan. Tidak ada satu orang pun dari kalangan anaknya yang meninggal dunia. Ini ar-raqub haqifatan. Menunjukkan ya fanatina azakumullah. Dari riwayat ini. Menunjukkan bahwasanya apapun bentuk anak anda ketika mati. Itu masuk dalam riwayat ini. Itu yang diinginkan sama Imam Bukhari. Walaupun yang meninggal dunia dari anak anda ialah sikun dalam bentuk bayi atau janin yang keguguran. Yang penting dia janin sudah bernyawa anak anda dan dia gugur, artinya anda sudah menyimpan satu celengan anak kamu yang hakiki. Menunjukkan ifanatina azakumullah, dan ini fiqihnya Imam Bukhari. Banyak ini istimbat hukum yang diambil sama Imam Bukhari untuk menunjukkan orang yang ditinggal mati oleh bayi dia yang keguguran, kemudian dia bisa sabar dalam menghadapi musibah tadi, kemudian dia ikhtisab bisa mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun juga mendapatkan pahala yang sama dengan yang sebelumnya, yakni kalau dia ditinggal mati oleh anaknya yang sudah besar namun belum balik. Begitu, sehingga terjawab pertanyaan beberapa ikhwah beberapa hari yang lalu ketika angkat pertanyaan ke atas menanyakan bagaimana kalau yang meninggal itu ialah janin dalam perut. Jawabannya ini dari fiqihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayo, saya mau tanya siapa ini? Saya mau tanya sekarang. Yalah. Larinya ke sini, jangan ke sana. Saya mau tanya sekarang. Yusuf. Sekarang mana yang lebih besar keutamaannya? Ditinggal mati oleh janin yang keguguran atau ditinggal mati oleh anak yang sudah ada wujudnya dan belum balik. Kenapa? Gitu ya? Ini jawabannya. Dari situnya. Lah, namanya. Itu yang disebutkan sama para ulama. Mereka mengatakan, walaupun ada keutamaan besar bagi seseorang yang ditinggal mati sama janin yang gugur, namun mereka menjelaskan bahwasanya keutamaan ditinggal mati oleh anak yang sudah ada wujudnya dan dia belum balik itu lebih besar. Dari sisi kesedihan yang dirasakan oleh kedua orang tua. Beda rasanya ya, Pak. Seseorang yang mendapatkan musibah janinnya gugur, dengan seseorang yang mendapatkan musibah anaknya mati. Orang yang sudah keluarga, yang anaknya banyak, yang sudah merasakan asam garam keluar kehidupan rumah tangga, akan merasakan seperti itu. Gugur, ya sudah, qadar Allah ma syaa fa'al. Enggak gimana. Gimana ya? Bikin lagi. Enggak ada wujudnya. Apa wujudnya? Paling darah, gumpalan-gumpalan darah yang keluar, mau diapakan lagi? Mau dimandikan juga tambah hancur, mau diapakan lagi? Atau paling kalau ada wujudnya ya masih begitu, belum sempurna, mungkin masih ada nampak guratan-guratan matanya, hidungnya, bibirnya, kepalanya, ada tangan, tapi belum sempurna, belum begitu terasa pedihnya. Tapi kalau yang meninggal dunia itu seseorang anak yang sudah ada wujudnya, apalagi yang lucu-lucunya, apalagi anak satu ini lincah, kemudian masya Allah menyenangkan orang tua, sampai bapaknya itu betah di rumah karena sang anak ini tadi gak mau lama-lama di luar karena saking sayangnya sama anak satu ini, kok kemudian qadar Allah masya Allah diambil, diwafatkan oleh Allah SWT, itu perasaannya lebih sedih, perasaannya lebih memilukan, gimana kondisi itu betul-betul mendung. Sehingga musibahnya lebih besar. Paham ya? Sehingga dikarenakan musibahnya lebih besar, maka kalau Anda bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran dan bisa mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besar pula pahalanya. Paham ya? Itu perbandingan. Walaupun sama-sama berpahala besar, namun yang lebih besar ialah ketika musibahnya lebih besar lagi. Allahul musta'an. Ini keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW, Ar-Raqub alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Cuma saya ingatkan, jangan kemudian dengan membaca riwayat ini ada yang memahami dengan salah kaprah. Kepingin dapat pahala besar, kemudian dia mendoakan supaya mati anaknya. Ada salah kaprah namanya itu. Ada keliru besar. Kok gak mati-mati ya anakku ya. Saya ini kepingin dapat pahala besar. Anakku sebalik-balik kabeh, gede-gede kabeh, sudah mencapai melampaui usia balik. Wah, sudah balik ini. Luput sudah ini. Masih ada sisa 2-3 orang anak yang masih kecil-kecil ngarep-ngarep kapan mati ini, kapan mati ini ya. Kok gak mati-mati ini. Sampai besar-besar semua gak mati-mati. Allah musta'an, gele-gele kepala dia. Jangan begitu. Itu keliru, sangat besar kekelirannya. Hukumnya haram Anda berangan-angan matinya sang anak. Tidak boleh, ikhwan. Tidak boleh. Paham ya? Artinya ketika Anda tadi mendapatkan musibah dari Allah, anak Anda yang masih kecil itu, yang sedang Anda timang-timang itu, yang sedang Anda suka, yang Anda cintai itu, kemudian diambil olehnya, sabar. Kamu harus sabar dan bisa ihtisab mengharapkan pahalanya dari Allah Taala. Dengan demikian insyaAllah mendapatkan dan meraih pahala besar darinya, dan Anda bisa mendapatkan tabungan nanti di yaumul qiyamah dalam bentuk hijab, dalam bentuk tabir, sama yang dari api neraka. Gitu ya, saya ingatkan supaya jangan salah kau. Karena ada aja kadang orang-orang yang tipe-tipe jeleneh. Kalau gak dikasih tanda itu nanti repot urusannya nanti. Nanti tahu-tahu dia doanya itu. Di saat makbul doa, ya Allah matikan satu karena saya yang belum balik ini. Allah bisa. Lihat itu, doanya kan kok seperti itu. Loh, ada sunahnya. Sunnah apa lagi ini? Saya ngaji di UNER itu katanya orang yang belum pernah ditinggal mati anaknya itu mandul. Gak mau saya mandul itu. Saya kepingin supaya ada saya mati supaya dapat pahala besar. Jangan begitu ya. Saya ingatkan jangan begitu. Itu akidah yang sangat keliru. Yang sangat keliru. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Bertanya lagi. Ma ta'uduna fikum surah. Siapa orang yang kalian anggap sebagai surah. As-surah itu ialah orang yang bisa menjatuhkan orang dalam pergulatan, tapi tidak bisa dijatuhkan oleh lawan. Itu surah. Ini orang yang kuat. Nah, mungkin lebih kuat dari sumo-sumo gede ini. Nah, kalau dia gulut, menang dia. Mesti menang dia. Orang lain tidak bisa mengalahkan dirinya. Itu surah. Ini gambaran orang yang sangat kuat. Beliau bertanya, siapa sih orang yang paling kuat di kalangan kalian tersebut? Kalau mereka menjawab, huwallazi la tasra'uhu ar-rijal. Orang yang kuat itu orang yang tidak bisa dikalahkan oleh laki-laki manapun dalam bergulat. Hah? Tidak pernah kalah. Gitu. Ini jawabannya para sahabat. Nah, demikian mafhumnya. Yang kuat ya itu. Apalagi. Faqala. Maka belum menjelaskan. La. Bukan itu orang yang kuat, kata Rasul. Walakinna surah. Tetapi orang yang sangat kuat ialah allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seseorang yang bisa menahan dirinya, menguasai dirinya saat dia marah. Ini yang kuat. Yang hakiki, orang yang betul-betul kuat itu. Di saat dia mengalami amarah yang sangat yang namanya marah itu kan dari dalamnya. Itu bergemuruh dadanya itu. Tangannya sudah mengepal-ngepal, sudah begini-begini. Giginya sudah kemertek-kemertek, kepengen ngemplok orang ini ya. Ini tangannya sudah kepengen ngasih apa ini, bogeman. Itu enggak sembarang orang bisa menahan. Hah? Walaupun dia orang yang gemuk, besar, kuat padanya. Belum tentu dia bisa. Apalagi orang yang biasa gulet. Itu disentil sedikit langsung ngamuk. Langsung ngamuk. Justru orang yang tidak bisa menahan amarahnya. Kan gitu ya, karena biasa gulat. Dikit senggol dikit. Apa? Mau ngelawan. Langsung naik hitam dia. Ada yang jahilin dia. Badannya besar kayak sumo begitu jalan. Ada yang masang ranjau, kulit pisang di depannya enggak lihat. Nginjak, batuk. Jatuh dia ketawa di belakang dia. Langsung marah-marah. Siapa kamu? Pegang kepalanya. Tugel. Itu memang dia kuat badannya. Tapi dia gak kuat secara tidak bisa menahan amarahnya. Yang diinginkan di sini oleh Rasulullah SAW. Orang yang betul-betul kuat. Yang mampuh. Yang dikasih ujian. Yang disanjung. Ialah orang yang bisa menahan amarah. Nya. Dan itu besar pahalanya. Allah mengatakan tentang orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka ialah wal kaziminal al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wal kaziminal al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya dia dan dia bisa memaafkan orang lain. Kazmul ghaib, katanya para ulama, itu dia bisa menahan amarah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya. Artinya musuh itu, lawan dia sudah dalam genggamannya. Ini sekali pukul, remuk itu orang ini. Sudah begini, sudah mampu dia. Maaf, tinggal di... Ya wis, maut. Tapi dia bisa menahan amarahnya. Emosi yang sedang meluap-luap tadi itu. Dada yang menggemuruh seperti tadi itu. Ditahan sama dia. Dalam kondisi dia seperti ini. Ditahan sama dia. Dimaafkan, dilepaskan. Mikir. Dia bisa menahan amarah tadi. Dan dia mampu untuk melampiaskannya. Ini orang-orang besar. Orang-orang yang memiliki jiwa besar. Dan itulah sifatnya ahli jannah. Sifatnya orang-orang yang mendapatkan keutamaan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kuat walaupun orangnya kerempeng. Walaupun orangnya loyo. Walaupun orangnya itu letoy, enggak tenaga sama sekali. digoda sama orang, diganggu sama orang. Loyo-loyo begitu dia bisa menjatuhkan orang ini. Ini orang gede-gede loyo itu. Mau nyoba? Bisa dia. Hah? Mungkin sekali-kali kepingin menunjukkan keahlian barangkali ya. Diganggu sama seorang, kemudian langsung diterkam dianya dalam posisi terlentang kakinya orang yang kurus tadi itu dari atas tinggal. Hah? Apa ini? Wah, diremek begitu. Dalam kekuatan amarah yang meluap, dia mau menahan. Dimaafkan. Lain kali jangan ke orang ya. Nah, mikir sana. Walaupun dia orangnya kurus lempeng, orangnya soalnya orangnya nampaknya enggak bertenaga begitu. Tapi dia bisa menahan amarah yang meluap-luap. Maka inilah pahalanya. Ini yang namanya surah ahrim betul-betul kuat. Nah, ini khana bintina azakumullah. Beberapa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini kita bisa melihat salah satu metode dan cara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu atau mengajari ilmu kepada para sahabatnya. Di antara bentuknya ialah dengan cara dipancing perhatian mereka dalam pertanyaan. Paham ya? Kasih pertanyaan. Ini pertanyaannya. Beliau tahu mereka bakal menjawab dengan sebuah jawaban A. Dikarenakan itu yang umum di kalangan mereka. Namun dari jawaban tadi beliau hendak menerangkan ilmu yang sungguhnya. Ada sesuatu yang perlu mereka perhatikan di samping jawaban mereka umum tadi itu. Ini tiga contoh yang dibawakan sama beliau. Tiga contoh. Contoh yang keempat. Juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Tanya, "Manil mufilisufikum?" Siapa orang yang bangkrut di kalangan kalian? Kira-kira jawabannya apa ini? Hah? Jawabannya orang yang bangkrut yang enggak punya harta benda. Dan demikian jawabannya para sahabat. Katanya mereka, al-muflisufina man la dinara lahu wa la dirham. Orang yang bangkrut di kalangan kami, wahai Rasulullah, orang yang enggak punya dinar atau dirham, yang enggak punya harta benda. Rasul menerangkan, memang betul itu orang bangkrut. Tetapi orang yang bangkrut yang hakiki, beliau terangkan, supaya para sahabat bisa memahami dengan baik. Al-muflisu fikum man ya'ti yawmal qiyamah wa ma'ahu hasanatu wa ma'ahu hasanatu. Ya, seorang yang datang nanti di yawmul qiyamah dan bersama dia kebajikan-kebajikan dia. Dia memiliki ajru siyamihi wa salatihi wa sadaqatihi wa qiraatihi lakin. Dia memiliki pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sadaqahnya, pahala baca Al-Qur'annya, sehingga banyak pahala. Tapi apa? Waka syata mahada, waka dharapa hada, wasafa kadama hada. Tapi ternyata ini orang pernah mencaci maki si fulan, pernah memukul si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan, pernah menghancurkan kehormatan si fulan. Maka nanti di yaumul qiyamah akan dikisos. Dan nanti enggak ada hukum dunia, enggak bisa membayar dengan harta. Maka dia pun diambil kebaikannya untuk membayar kejelekan dia. Diambil kebaikan ini untuk membayar yang ini, diambil terus sampai habis semua pahala kebaikan dia. Dan ternyata masih banyak dosa kezalimannya. Membayar pakai apa? Enggak punya bayaran. Maka yu'khadhu min sayyi'atihi. Diambil kejelekan si fulan, dikasihkan sama dia. Kejelekan si fulan, dikasihkan sama dia. Semua kejelekan orang-orang yang dulunya pernah dia zalimi, diambil semua, dikasihkan sama dia. Faturiha fin nar. Kemudian dia dilemparkan dalam neraka sebab semua amal kebaikan dia habis untuk membayar dosanya dan dia menumpuk tertumpu pada dia semua dosa-dosa kiriman dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Ini yang namanya bangkrut hakiki nanti dia mungkin. Ini beberapa contoh yang disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam upaya beliau mengajari para sahabatnya ilmu. sehingga tidak melulu ikhwanatina azakumullah dalam bentuk penyampaian, menyampaikan materi saja. Orang kadang bengong, orang kadang jemu. Tapi diselingi oleh Rasul SAW dengan pertanyaan-pertanyaan. Sedang duduk, dikasih pertanyaan, membangkitkan semangat mereka untuk perhatian, dan kemudian dikasih ilmu. Jadi ini juga metode yang biasa disampaikan oleh para ulama kita, para masyayikh kita dalam majlis mereka, sehingga sering mereka membawa pertanyaan, dakia fulan, kamu fulan, apa ini, kamu, ini tidak ngawal, ini dengarkan pengajian toh, ini ngawal, ngerti-ngerti mata ini serem, takoni, langsung ditanyai, ente, jawab, melek deh. Dan biasanya itu susah dilupakan. Itu kalau dia betul-betul perhatian dengan ilmu. Ditanya, kamu, kayak saya jawab. Itu malu-malu dia. Dijawab sama yang lainnya. Ya, ingat dia. Kayak dulu pernah tanya sama Ustadz Fulan demikian, kayak saya jawab. Dijawab sama yang lainnya, itu jawabannya. Sehingga dia ingat-ingat terus. Yang namanya bai'at di bawah pohon, namanya bai'at berbuah. Nah, Allah ibarat. Jika dalam sebuah majelis di sana terdapat kaum muslimin dan kaum kafirin, bagaimana cara kita mengucapkan salam? Caranya, Anda mengucapkan salam dengan salamnya kaum muslimin. Anda boleh memberikan salam kepada mereka dengan niat salam itu diberikan kepada kaum muslimin yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda inginkan siapa? Kaum muslimin. Itu nas dalil. Anda bisa lihat dalam Riyadhus Shalihin, kitab masalah assalam. Kita ternas hadisnya dari Rasulullah SAW. Ada pun ucapan assalamu ala man ittaba'al huda, itu tidak ada. Itu dilakukan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengirim surat orang-orang kafir diajak masuk Islam. Ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, kepada Mukawqis, pada semua raja-raja ketika itu, beliau menyebutkan demikian. Salamun ala man ittaba'al huda. Itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Seorang wanita hamil untuk kesekian kalinya berapa kali dia selalu merasakan kepayahan yang sangat saat hamilnya, sehingga dia terkadang berangan-angan agar hamilnya kali ini gak jadi. Kepingin jangan hamil ini. Mohon nasihatnya. Benar, belum setengah 6. Masa? Ya saya ini. Nasihat saya kepada perempuan ini ialah Anda harus pasrah terhadap kodrat Anda sebagai seorang wanita. Yang namanya wanita memang tugasnya dia beranak. Tugasnya dia hamil dan beranak. Itu satu di antara tugasnya. Supaya Anda tidak merasakan kepayahan yang sangat. Ketika Anda hamil, terus Anda ingat-ingat selalu bahwasanya dengan Anda melahirkan keturunan yang sangat banyak, itu Anda berarti berupaya untuk bisa mewujudkan impian Rasulullah SAW berbangga dengan banyaknya umatnya. Nanti dia menutiam. Kalian atau kamu wahai wanita, bayangkan selalu bahwasanya dengan kepayahan kamu, kalau kamu ikhlas karena Allah, kalau kamu ikhtisab mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di sanalah gudang pahala bagi Anda kaum wanita. Tamam? Yang namanya pahala, al-ajru ala qadri masyaqqah. Yang namanya pahala tergantung kecapean dia. semakin dia lelah, semakin dia payah, semakin dia capek, dan dia ikhlas, dan dia sabar mengharapkan pahalanya, maka semakin besar pula pahala yang diraih. Ini disampaikan sama Rasul, al-ajru ala qadri masyaqqah. Demikian pula bayangkan selalu pahala-pahala besar bagi Anda tatkala Anda mengandung sang anak, ketika Anda melahirkan sang anak, ketika Anda mengasuh sang anak, menyusui sang anak, itu semuanya pahala besar di sisinya. Sehingga sungguhnya sekali lagi itu merupakan ladang-ladang subur pahala bagi kaum wanita bila mereka bisa memahaminya dengan baik, menjalankan dengan ikhlas karenanya, dan bisa mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang secara medis itu akan bisa membahayakan Anda kaum wanita. Maka bagi sang suami ya harus tahu diri. Nah, kemudian dipacu terus. Ya Allah, hamil lagi. Lahiran. Ya Allah, hamil lagi. Ngono-ngono wae. Enggak perhatian dengan kondisi perempuannya. Kalau sampai dalam kondisi madharatkan, maka Islam melarang yang namanya kemadharatan. La darara wala dirar, sehingga bisa kemudian dia menunda terlebih dahulu kehamilannya. Diatur 2 tahun, penyusuan selama 2 tahun, hamil lagi, wahagara. Yang penting bukan pembatasan keturunan, namun dia pengaturan keturunan. Dan memang secara idealnya yang lebih afdal, ialah menyusui anak selama 2 tahun. Sudah wis ya. Pertanyaan terakhir, bolehkah kita menikah dengan keluarga dekat? Al-jawab, diperbolehkan asalkan dia bukan mahram kalian. Boleh menikah dengan sepupu sendiri. Dekat apa jauh? Misan. Dekat apa jauh? Dekat. Boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Karena yang namanya misan itu bukan mahram Anda. Monggo, dipersilahkan. Ada lagi yang lebih dekat? Anaknya misan. Juga dekat. Yang penting bukan mahram Anda. Tapi kalau Anda menikah dengan keluarga dekat, tapi itu mahram Anda, hukumnya haram. Tidak boleh. Hukumnya haram. Bahkan bukan dalam segi riwayat, tapi dia baik. Apa namanya? Orang yang menikah dengan kerabatnya, itu hukumnya dibikinikan. Gimana? Dibunuh. Itu harus dengan riwayat mengatakan ini. Orang yang menikah dengan mahramnya sendiri, itu dibunuh. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.